Mitra Bisnis, dalam serial tulisan di koran internet yang berjudul Proses Terjajahnya Kembali Indonesia Sejak Tahun 1967, Kwik Yanggi mengungkapkan praktek-praktek busuk negara maju menggunakan kucuran hutang dan kepanjangan tangan lembaga donor untuk menghisap kekayaan alam negara-negara berkembang yang menjadi target mereka. Dalam artikel kedua, Kwik Yanggi secara jelas dan terinci mengungkapkan pengakuan dari seorang agen perusak ekonomi yang telah mendapat perintah untuk merusak tatanan ekonomi Indonesia melalui kucuran hutang agar dapat didekte serta dihisap kekayaan alamnya. Untuk membahas seperti apa praktek-praktek busuk negara maju menghisap kekayaan alam kita, segera kita temui Kwik Yanggi. Pak Kwik, dari visi Anda, apa memang Indonesia telah menjadi korban penghisapan negara-negara maju setelah kita benar-benar terjatuh dalam jebakan hutang, Pak? Oh, jelas. Kalau itu sebetulnya kan sudah berlangsung sangat lama. Yang saya pidatukan di depan CGI di mana-mana, di artikel juga jadi, yang mengatakan demikian, itu orang-orang Amerika loh, bukan kita. Antara lain penelitiannya Brad Sampson yang mengatakan bahwa sebenarnya sudah habis semua gitu. Jadi kekayaan alam, sumber daya mineral di luar minyak itu masa tercantum di dalam APBN 2006 cuma 5,4 triliun. Apa iya? Sedangkan muncul artikel di International Herald Tribune tentang Freeport yang menghasilkan emas untuk Amerika, katanya nilainya bermiliar-miliar dolar. Jadi begitu banyak ketidakjelasan dan hutan-hutan kita sudah gundul, minyak kita juga sudah mulai menyusut, sudah importir neto, konsumsinya sudah lebih besar. Dan yang lucu ini, jadi kontrak production sharing kan dikatakan bahwa 85% untuk Indonesia, 15% untuk kontraktor. Akan tetapi kalau kita lihat perincian rugi labanya, bagiannya itu 40% loh. Untuk kontraktor asing, Indonesia cuma terima 60%. Kalau ditanya lagi, karena dalam kontrak production sharing itu, biaya eksplorasi harus dibayar terlebih dahulu. Tapi Pak Kwik, bukankah praktek seperti itu memang boleh dan lazim dilakukan? Loh, ya boleh, tapi sudah lama nggak ada eksplorasi, kok nggak habis-habis. Jadi waktu itu biaya eksplorasinya berapa gede gitu. Itu nggak ada yang mempedulikan itu. Nah, terus kemudian bagaimana tidak bisa dikatakan bahwa ini bukan imperialisme, bukan kolonialisme, bukan penghisapan, kalau minyak itu yang dieksploitasi oleh bangsa Indonesia sendiri cuma 8%. 92% oleh kontraktor asing. Bagaimana? Baik Pak Kwik, terima kasih atas pandangan Anda. Mitra Bisnis, demikian perbincangan bersama Kwik Yanggi. Saya Kiki Wijaya.